Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir ba'du. Kama yu'allim rahimahullah ta'ala al-fatiratul 'ashirah. Sebesar yang ke-10 adalah iftar Ramadan bila uzrin wala rukhsatin. Terbuka puasa atau tidak puasa pada bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamul dahri wala sawalu. Siapa yang berbuka satu hari saja dari bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah, maka satu hari tersebut tidak bisa diqadha oleh siyamul dahri, oleh puasa setahun, meskipun dia benar-benar melakukannya. Dikatakan oleh Tirmidzi, namun kata Az-Zahabi, hadza lam yatsbut, hadis ini tidak sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan as-salatul khams, salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah kafaratun lima bainahunna, menghapus dosa-dosa yang terjadi di antaranya, mencuri bal kaba'ir selama dosa-dosa besar dijauhi. Dan Nabi sallallahu alaihi juga mengatakan sunnah Islam ala khams, Islam dijauhi di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah, boleh dibaca syahadati sebagai badal, boleh dibaca syahadati sebagai khobar dengan membuang mubtada. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Kita di atas persaksian la ilaha illallah, tidak ada sesembahan dan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke Ka'bah. Dari Hamad bin Zaid, dari Amr bin Malik al-Fakri, dari Abu Jauza, dari Ibn Abbas, dan mengatakan Ibn Abbas mengatakan ini mauquf. Kata Ibn Abbas, orang Islam bahwa itu din salah satu. Simpul atau ikatan Islam dan kaidah-kaidah agama yang mendasar itu ada tiga. Syahadatu an la ilaha illallah wa salatu wa sallamu ala Rasulillah. Syahadatu la ilaha illallah wa salatu wa sallamu ala Rasulillah. Faman taraka wahidatan minhunna fa huwa kafirun. Maka siapa yang meninggalkan satu saja dari tiga hal ini, maka dia kafir. Diambil dari tahib wa tahib. Maka ini perkataan Abbas, dan zahirnya menunjukkan dan Ibn Abbas mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, demikian pula orang yang tidak puasa. Dan dikatakanlah Az-Zahabi hadza khabarun sahih. Riwayat ini adalah cerita yang atau riwayat yang benar, yang sahih. Namun riwayat ini dikomentar oleh Zahabi wa najidu kafiral mali walam yuhja walam yuzaki wala yahillu damuhu. Namun kita dapati kafiral mali ada orang yang banyak hartanya, tidak berhaji dan tidak berzakat, wala yahillu atau wala yahillu damuhu, dan tidaklah halal darahnya, haram darahnya, karena yang jadi pembatal Islam atau tiga hal yang jika ditinggalkan batal Islam, salat syahadat, salat dan puasa, tidak dengan zakat dan haji. Dan Nabi alaihissalam mengatakan malam yadak kaulah zuhur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata haram

Bukannya imannya itu iman yang nafik. Iman yang tidak sempurna, namun orang yang tidak punya iman, ya benar-benar tidak punya iman. Namun ini sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam, tidak punya iman dilihat dari satu sudut pandang, dari satu sisi. Meskipun dari sisi yang lain, jadilah lain beriman. Maka itu diantara pendapat, beberapa pendapat ulama ahlu sunnah tentang makna tidaklah beriman orang yang berbuat zina ketika berbuat zina. Mungkin kalau yang pernah didengar adalah penafsiran yang pertama, maka katakanlah itu bukan penafsiran tunggal. Tidaklah beriman orang yang berbuat zina ketika dia berbuat zina. Ada yang ulama ahlu sunnah yang jelaskan dengan tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jika yang pernah untuk dengar itu adalah penjelasan semacam ini, ketahuilah ini adalah salah satu penjelasan ulama ahlu sunnah tentang makna hadis ini. Dan itu bukan penjelasan tunggal dan satu-satunya. Namun ada penjelasan yang lainnya, bagaimana yang tadi saya ceritakan. Dan juga ada hadis yang menjelaskan tentang makna tidak beriman orang yang berbuat zina ini. Dan hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan Nabi SAW mengatakan salah satu lagi kalimullah yang mengkiam. Ada tiga jenis manusia yang tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat dan tidak Allah sucikan dan Allah tidak memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Tentunya adalah azab yang pedih, sesungguhnya orang tua yang sudah lanjut usia memang berbuat zina. Yang umumnya memang ya libido seksnya sudah turun, namun kok ternyata sampai-sampai masuk berbuat zina. Maka ini sangat-sangat keterlaluan. Wa malikun kadza, dan seorang raja namun dia suka dusta dengan rakyatnya. Wa a'ilun mustakbirun, dan orang miskin namun sombong. Miskin sombong. Apa yang mau disombongkan sebenarnya? Dia oleh muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, juga dihatikan oleh muslim, hurmatu nisa'il mujahidin alal fa'idin kahurmati ummahatihi. Kehormatan istri-istri para mujahid yang suaminya pergi berjihad dan istri-istrinya ini tinggal di rumah, al-fa'idin, kehormatan yang atas al-fa'idin, para laki-laki yang tidak berangkat berjihad karena uzur, kehormati ummahatihim, ada sebagaimana kehormatan ibu-ibu mereka sendiri. Wa man min rajulin, dan jika ada satupun seorang laki-laki yaklu rajulan, yang dia yaklu rajulan, memasrahkan kepada orang lain, menggantikan rajulan minal mujahidin, menggantikan seorang suami yang berjihad di jalan Allah di ahli untuk menjaga keluarganya dan mengawasi keluarganya atau istrinya, saya puluh lalu dia khianat terhadap amanah. Orang yang berjihad, dia malah berzina dengan istrinya, bukan dia dijaga, namun malah digagali. Maka illa waqafa atau wukifa lahu yawmal qiyamah, maka dia akan diberdirikan pada hari kiamat. Faya khudhu min amalihi ma syaa. Maka orang yang laki-laki yang dikhianati tadi, yang karena berjihad di jalan Allah, maka dia akan mengambil amal kebaikan orang yang mengkhianatinya sebanyak yang dia mau. Kamu berbukuk, lalu bagaimana yang pengkiran tentang nasib laki-laki ini, laki-laki yang berkhianat rahu muslim. Jadi ketika orang itu berjihad, maka ada laki-laki yang uzur tidak bisa berangkat berjihad, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena yang lainnya, maka yang berangkat berjihad kemudian menitipkan keluarganya, tolong ini, tolong jaga tidak berangkat, dan kamu dapat uzur untuk tidak berangkat. Maka dikasih mandat oleh yang berangkat untuk menjaga keluarganya. Kok ternyata tidak dijaga,

maka seperlima itu untuk Allah dan Rasulnya. Seperlima harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Artinya untuk baitul mal dan untuk kepentingan maslah umum. Itu seperlima dari harta rampasan perang. Bayu khamis malu dan hartanya dijadikan sebagai humus. Artinya hartanya dirampas, semua hartanya disita, semua hartanya disita. Maka orangnya dibunuh, hartanya disita. Jika itu dengan ilmu atau api, jika itu dengan ibu tiri, gimana dengan ibu sendiri? Gimana dengan saudara perempuan sendiri? Ini ilmu atau api. Artinya kedekatannya lah, mahramnya mahram kan apa? Karena sahar, karena mutahara, karena pernikahan, bukan karena nasab. Mana yang dekat? Kemahraman karena nasab atau kemahraman karena pernikahan? Karena apa? Ini orang yang berzina dengan mahram dan mahramnya adalah mahram karena mutahara, karena pernikahan. Itu hukumannya tidak terpilih. Tidak terlihat rumah itu mau gunung mati plus hartanya disita oleh negara. Ini sedikit yang kita kasih dan kesempatan hari ini. اللهم ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فاغفرنا عن الحمد لله رب العالمين. Jika tidak ada pertanyaan, Tuhan, kalau diberikan, insyaAllah, ini akan terus berhubungan.